Mitra bisnis, pada suatu zaman konon ada seorang gadis kecil yang hidupnya penuh rasa keingintahuan. Dia mengamati keong yang merangkak, hutan yang berkabut, bulan yang sepotong, dan langit yang merah. Dia membuat istana pasir, membayangkan menaiki lumba-lumba di laut, dan dengan penuh keingintahuan menanyakan siapa yang hidup di galaksi lain sambil memandangi sejuta bintang. Ketika dewasa, dia takut dengan semua amukan orang, sinisme orang-orang, dan marahan orang-orang, maka dia menyimpan hatinya di dalam sebuah botol untuk melindunginya. Hati itu dimasukkan di dalam botol, dan dia simpan, dan dia kalungkan botol itu di lehernya. Maka mulailah dia bekerja menjadi orang dewasa, menjadi eksekutif, dia pandai bekerja, dia bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi dia tidak memiliki hati lagi. Dan dia kehilangan rasa keingintahuan. Sampai pada suatu waktu dia lihat anak kecil yang sedang ceria di pinggir pantai dan sedang melakukan apa yang dulu dia waktu kecil lakukan dengan penuh rasa keingintahuan. Maka dia ingin kembali kepada masa itu. Dia ambil botol itu, dia pecahkan, dia ingin dapatkan kembali hatinya, tetapi tidak bisa. Hati itu tetap di dalam botol. Dia banting, dia gilas, dia potong, dia gergaji. Tidak bisa sama sekali. Dan dia telah membunuh rasa takjubnya sendiri. Sampai dia membawa botol itu kepada gadis kecil di pantai dan meminta tolong untuk dibukakan dan diambilkan. Gadis kecil itu ternyata mampu mengambilkan hatinya dan mengembalikan hati itu kepada si anak kecil yang sudah menjadi dewasa ini. Dan dia mengambil hati itu, menaruh kembali ke dadanya. Dan ketika dia sudah mengambil hati itu, apa yang dia rasakan? Wanita yang tua itu tiba-tiba terbuka kembali matanya. Dia lagi mengamati keong yang merangkak, hutan yang berkabut, bulan yang sepotong, langit yang merah. Dia mulai lagi membuat istana pasir, membayangkan menaiki lumba-lumba di laut, menanyakan siapa yang hidup di galaksi lain sana sambil memandang sejuta bintang di langit. Penuh keingintahuan, penuh ketakjuban. Mitra bisnis, buku kanak-kanak yang menarik ini membuat kita kembali berpikir, apakah kita telah kehilangan rasa ingin tahu dan takjub kita menghadapi kehidupan ini karena telah terbunuh oleh keseharian kita yang mengharuskan kita bekerja dan melupakan ketakjuban kita akan hidup. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.